Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Apa nasihat Ustaz untuk ummahat yang sering curhat atau kirim pertanyaan kepada seorang ustaz? Bukankah dengan sering berkomunikasi bisa menimbulkan fitnah bagi keduanya? Bagaimana pula dengan komunikasi yang sering antara ustaz dengan ummahat untuk urusan dakwah? Ini satu di antara pintu yang hendaknya kita senantiasa juga berhati-hati. Memang kita lihat Rasulullah, para sahabat juga berhubungan dengan sahabiyah. Namun sekali lagi, senantiasa kita bukan mereka. Ini yang harus pertama kali, kita bukan orang yang ibadahnya seperti mereka. Para sahabat juga bukan orang yang ketakwaannya seperti mereka, para sahabat atau para sahabiyah. Maka dalam hal ini hendaknya kita lebih menjaga diri. Sekali lagi, jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Meskipun dengan alasan minta nasihat, meskipun dengan alasan urusan dakwah, maka hendaknya seperti ini adalah senantiasa yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan sampai maghrur, jangan sampai tertipu dengan alasan meminta nasihat. Maka kalau ada hal-hal yang seperti ini, ini hendaknya seorang istri meminta izin kepada suaminya. Atau kalau tidak, ini bareng. Karena urusan-urusan rumah tangga ini sudah, kalau dalam masalah fikih, itu masalah qadha. Dimasukkan dalam masalah qadha. Bukan sekedar perselisihan begitu saja, itu tidak. Tapi ini sudah masuk dalam masalah mahkamah. Dan kalau masalah mahkamah, tentunya kedua belah pihak harus ada. Kedua belah pihak harus mengerti bersama. Maka tentunya dengan yang seperti ini menyebabkan pintu fitnah tentunya itu akan mudah sekali. Apalagi kemudian sang istri ini artinya dengan sembunyi-sembunyi. Maka kalau toh kemudian yang ditanyai juga kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi kemudian sekali lagi adalah bisa membuka pintu fitnah. Maunya memperbaiki rumah tangga orang malah kemudian bisa merusak, ya. Maunya memperbaiki rumah tangga orang, sang istri juga maunya adalah bagaimana awalnya adalah seperti itu. Untuk bagaimana agar suaminya itu bisa baik, agar bagaimana. Tapi kemudian setelah melihat, kok ini sang ustadz kok kayaknya. Akhirnya kemudian seperti itu. Ya. Maka ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, hendaknya berhenti. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap suaminya. Sekali lagi, kalau kemudian mau seperti itu, urusan rumah tangganya, hendaknya bareng-bareng, diselesaikan bersama. Dan itu bimbingan Al-Quran. Bimbingan Al-Quran. Tidak kemudian datang bimbingan Al-Quran ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, ini tidak kemudian suruh datang kepada seseorang minta nasihat, seperti itu. Tapi bimbingan Al-Quran. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ambil ya. Hakam. Ada wasit dari pihak suami, ada wasit dari pihak istri, kemudian berembuk bersama. Mencari jalan yang terbaik. Jika memang keduanya benar-benar ingin baik, menginginkan kebersamaan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar. Tapi kalau tidak, ya jelas. Terjadilah apa yang terjadi. Kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan itu masuk dalam jaring-jaring syaitan. Ya. Yang juga, ini permasalahan yang paling besar. Ya. Permasalahan yang paling besar. Yang terjadi pada rumah tangga. Ya, ini hendaknya benar-benar diperhatikan. Dari apa, sebagaimana kita mengerti, pada ayat di surat Al-Baqarah, ya, bahwa apa yang diinginkan oleh iblis adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, menginginkan bagaimana bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Sebagaimana hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iblis itu membuat istananya di atas air. Dia memiliki bala tentara anak buah. Yang anak buah ini dikirim kemana? Ke segala penjuru untuk menggoda manusia, mengganggu manusia agar tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan memberikan laporan. Satu berikan laporan, "Oh, saya sudah berbuat demikian dan demikian." Maka kata iblis ini mengatakan, "Engkau belum berbuat apa-apa." Satunya lagi mengatakan, "Aku telah berbuat demikian, aku tidak tinggalkan orang ini sampai kemudian dia menceraikan kepada istrinya. Saya terus mengganggu, saya tidak biarkan sampai kemudian dia berpisah dari istrinya." Kata sang iblis mengatakan, "Engkaulah engkau." Ini artinya kemudian di dekat inilah sebaik-baik apa yang telah kau kerjakan dipuji. Maka inilah jaring-jaring iblis. Nasallallahu salaman afiyah. Yang terkadang kita tidak merasa. Apakah kemudian apa itu ustadz, apa itu tokoh agama atau kiai atau apakah bisa aman? Sekali lagi kita ingat bahwa fitnah paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Ma taraktu fitnatan ashaddu 'alal rijali minan nisa. Dan kita lihat tadi sudah kita singgung bagaimana para sahabat. Kisahnya Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Padahal ini juga gonceng Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah pun juga tidak aman untuk memandang kepada seorang wanita. Bagaimana kisah? Maka ini kalau bukan karena takwa, kalau bukan karena burhan dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Maka ini tentunya adalah satu hal yang tidak dibenarkan, ya. Demikian pula sering berhubungan meskipun dengan atas nama dakwah, maka ini juga harus dijaga. Harus semaksimal mungkin untuk kemudian menjaga diri dari hal-hal yang terjadinya komunikasi yang terlalu sering. Dan ini hendaknya ada perantara yang lain. Dari istrinya atau siapa misalkan, ini hendaknya seperti itu. Supaya jangan sampai kemudian syaitan itu membuat salah dalam hal ini. Karena apa? Asyaitanu ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini abad. Setan bersama dengan orang yang sendirian itu, ini dibandingkan dengan orang yang berdua itu akan lebih jauh. Ya. Maka dengan semakin banyak, maka akan semakin terjaga. Maka ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dan satu hal yang juga perlu diperhatikan juga, di mana seseorang kadang ketika bersama dengan orang-orang yang ngaji ini jaim banget, ya jaim banget lagi, ya. Ini bersama dengan orang-orang yang ngaji ini masya Allah kelihatannya, tapi ketika di luar berhubungan dengan orang luar, orang awam, dengan ini kayak dan tidak menjaga. Maka ini juga hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini. Tentunya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa. Memang namanya pergaulan dengan orang awam pun juga penting. Dengan harapan apa? Mereka bisa baik. Menjaga dengan dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Maka dalam hal ini memang dibutuhkan benteng yang kuat. Untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hati kita dari ketergelinciran. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada orang-orang seperti ini agar diluluhkan hatinya mau mengikuti kepada kebenaran. Dan alhamdulillah ketika kita dengan seperti itu pergaulan yang baik tidak sedikit yang kemudian menarik. Manakala kita mempertontonkan di hadapan manusia dengan didik apa, dengan sunnah Nabi SAW yang indah ini, masya Allah. Maka kita mengambil sejarah kepada para sahabat, apa mereka tontonkan di hadapan orang-orang kafir yang banyak mereka kemudian tertarik dengan Islam. Karena apa? Pergaulan kaum muslimin yang baik. Kemudian juga kebiasaan mereka yang baik. Inna Allah musta'an, ya. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya kita senantiasa menjaga. Lebih lagi kadang-kadang juga kaitannya dengan perkara-perkara yang meskipun mungkin taruhlah kalau itu dan masalah ini berselisihkan. Kata masalah gambar-gambar ini, ya. Kata masalah gambar, foto, ya. Kalau toh gitu ya, dikatakan ada perselisihan, namun di kalangan mereka para ulama, apakah kemudian mereka menggampangkan masalah-masalah seperti itu? Sekali lagi ini berangkat dari masalah gambar, ya. Bagaimana tergelincirnya umat-umat terdahulu pun karena gambar. Sampai terjatuh ke dalam kesyirikan karena gambar. Maka ini gambar ini juga betul-betul menjadi fitnah, ya. Dan sekarang ini adalah foto, apalagi sekarang ini mudah sekali untuk demikian, ya. Allah mustandanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala. Jika jika seorang suami marah kepada istrinya karena sebab mungkin seperti suami yang cenderung cepat marah, yang mungkin seandainya dia lebih bisa menahan marahnya, sebenarnya itu bukan jadi masalah yang mengharuskan dia marah. Apakah dengan marahnya dia pada istrinya, misal mendiamkannya, dengan sebab itu dia mendapat laknat dari malaikat? Maka dalam hal ini sebenarnya kalau kondisinya hanya seperti ini, sebenarnya ini satu hal yang mudah untuk kemudian diselesaikan. Mudah untuk diselesaikan. Dan terkadang hal ini adalah merupakan satu hal yang istilahnya terjadi miskomunikasi. Yang terkadang sebenarnya suami itu kalau kemudian mau berpikir barang sejenak, atau kadang setelah reda itu kemudian bisa tertawa sendiri. Kenapa? Oh, ternyata saya marah itu bukan masalah yang besar. Ujung-ujungnya apa? Jangan ujung-ujungnya karena capek, ya. Ujung-ujungnya karena letih, karena lapar kadang-kadang, ya. Ujungnya hanya seperti itu saja. Maka hendaknya juga dalam masalah ini seorang istri pun juga selalu mengingatkan. Karena namanya sifat pemarah ini adalah sifat keras. Ini sesuatu hal yang tidak bisa di namanya sifat ini, ya, tabiat. Tapi hendaknya bagaimana diarahkan. Kita lihat bagaimana para sahabatnya. Sifatnya juga bermacam-macam. Namun ketika ditundukkan dengan agamanya akan lebih apa namanya terjaga. Ketika marah pun juga insyaallah akan lebih terjaga. Ini perkaranya adalah terkadang lepas kendali saja. Dan ini manakala kembali kepada perkara agama lebih di istilahnya lebih didekatkan kepada urusan agamanya, makin banyak sangat gampang sekali, ya. Akan kemudian bisa untuk mengobati dari kebiasaannya ini, dan akan bisa menjadi orang yang apa namanya kemarahannya pun juga akan terkendali. Namun kemudian apakah dengan sebab kemarahannya ini akan menyebabkan laknat bagi sang istri? Kita berharap mudah-mudahan bukan termasuk dari itu, karena ini adalah bisa suatu kezaliman bisa jadi, ya. Menjadi, dan ini merupakan salah persepsi saja, ya. Mudah-mudahan bukan termasuk dari kemarahan yang menyebabkan mendapatkan laknat dari para malaikat. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan, suami yang sudah tidak bisa menafkahi batin karena sakit impoten, kemudian suami tersebut ingin menikah lagi dengan seorang janda yang sudah dipacarinya setahun dengan dalil surat An-Nisa ayat 3, istri tidak terima, menanyakan hak nafkah batinnya untuk pertama kali. Alasan suami sudah tidak bergairah lagi pada istrinya karena terlalu cinta dan sayang, jadi seperti adik. Apakah apabila suami jadi menikah lagi kemudian menggauli istrinya, apakah itu bisa dikatakan adil? Seperti ini tidak dibenarkan. Ini seperti ini tidak dibenarkan. Yang pertama, kalau memang ceritanya benar seperti ini, ya, sini ceritakan, ini sang suami ini telah mendzalimi kepada istrinya, tidak memberikan nafkah batinnya. Satu. Kemudian kesalahan yang kedua, dia pacaran. Kalau benar dia pacaran sampai 1 tahun, ini tentunya adalah jelas sesuatu hal yang dosa. Maka bagaimana dia pacaran kemudian? Sebenarnya sepertinya adalah bertolak belakang, ya, dengan pertanyaan. Katanya sakit impoten, tapi kemudian kok? Nah, ini satu hal yang tentunya apa namanya tidak memungkinkan. Maka dalam hal ini tentunya ada sisi yang lain. Mesti ada masalah yang lain. Yang tentunya dalam hal ini mestinya didudukan. Maka ini harus didudukan. Kesalahan sang suami ketika mungkin bertahun-tahun tidak memberikan nafkah batin kepada suami, kepada istrinya. Kok kemudian mau menikah lagi? Ada hasrat untuk menikah. Mestinya kalau orang impoten enggak ada hasrat untuk menikah nih kan. Apalagi udah pacaran sampai 1 tahun nih, ya. Maka meskipun ya kepada istrinya sudah dianggap seperti adiknya, ini juga bisa salah lagi. Karena ini adalah seperti zihar, ya. Seperti zihar di sini. Maka ini hendaknya didudukan. Hendaknya ini kalau memang benar seperti ini jelas sang suami ini sudah melakukan berbagai pelanggaran, ya. Berbagai pelanggaran. Yang tentunya berikutnya kalau kemudian dia hanya menggauli istri keduanya itu dan meninggalkan istri pertamanya, jelas ini ketidakadilan. Maka hendaknya ini kepada suaminya, kalau memang benar seperti ini harus didudukkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri yang pertama ini. Kemudian hendaknya meninggalkan dari budaya, ya, yang buruk dari budaya pacaran ini, ya. Juga namanya juga selingkuh namanya, ini bukan pacaran lagi, ini sudah mengarah kepada perselingkuhan yang tidak benar. Kemudian apalagi menyamakan, ya, istrinya itu seperti adiknya, saudara kandungnya. Ini juga sama seperti menyamakan istri dengan ibunya, ya. Bisa ini adalah apa namanya dihar. Dan dihar tentunya adalah terkena denda seperti yang disebutkan di surat Al-Mujadilah, kisahnya Hawla binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Ini wallahu ta'ala. Bagaimana perincian mengenai nafkah dari suami kepada istri? Ini tidak ada rincian. Rinciannya adalah suami hendaknya memberikan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Kembali kepada ayat tadi, ya, yang sudah kita bahas, ya. Dari ayat yang sudah kita bahas. Meskipun dalam hal ini, ya, apa namanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam masalah nafkah ini, ya, baik itu terkait dengan nafkah tentunya nafkah zahirnya atau juga tempat tinggal. Dalam masalah tempat tinggal pun juga Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ini askinuhunna, tempatkanlah mereka para istri ini min haitsu sakantum min wujdikum, di mana kalian tinggal yang bisa kalian dapatkan itu, ya. Jangan sampai kemudian tatkala suaminya punya rumah, ya, yang megah, yang mewah, kemudian istrinya ditempatkan di rumah yang sederhana misalkan. Ini ya tidak benar lah seperti itu. Demikian pula dalam masalah makanan pun juga memberikan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Nah, ini sesuai dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya tanpa tafrit, tanpa ifrat, ya. Tanpa kemudian berlebihan juga tidak menggampangkan. Ya. Karena kalau kemudian berlebihan ini menyebabkan israf, ya. Israf berlebihan dan kemudian menjadi mubadir, maka ini mengajari yang tidak benar. Demikian pula kalau kemudian memberikan yang tidak sepadannya, sebenarnya penghasilannya itu cukup ya untuk seseorang makan dengan makanan yang layak, kemudian istrinya diberikan makanan yang tidak layak misalkan, maka ini juga tidak benar. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seorang kecuali apa yang Allah karuniakan kepadanya. Maka ini konsepnya adalah di sini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya kecuali apa yang Allah karuniakan, ya, kepada dirinya, kepada orang ini. Ini ketika suami misalkan rizkinya hanya misalkan ya hanya UMR saja misalkan, ya itu yang diberikan kepada istrinya. Tapi misalkan seorang suami rizkinya bisa mungkin 20 kali lipat UMR, ya. Nah, sementara kemudian memberikan kepada istrinya hanya sekedar UMR saja, ini ya bakhil ini ya. Ini ya. Maka kaidahnya adalah itu tadi. Ini nikmat, jadi nikmati bareng bersama istrinya seperti itu. Dalam keadaan susah pun juga demikian. Tidak kemudian dirasakan sendiri, kemudian sementara istrinya mungkin kekurangan, maka ini tidak benar, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika suami yang bersalah tapi sulit untuk mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf? Apakah kami sebagai istri harus mengawali dengan kami yang meminta maaf? Karena mengingat kita juga membutuhkan keriduan suami supaya tidak dilaknat malaikat. Jelas, ya. Ini akan lebih baik. Manakala sang istri dengan seperti itu menjadikan suaminya itu lapang dada dan juga menghentikan kedolimannya, meskipun sebenarnya misalkan suami itu berbuat kedoliman, namun kemudian dengan begitu istri yang mengakui kesalahannya dan dengan itu kemudian bisa berhenti dan kemudian rumah tangganya bisa lebih baik, kenapa tidak? Isinya ini adalah mengalah, bukan kalah. Tapi ini dalam adalah mengalah. Maka ini tidak mengapa. Untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Jangankan hanya seperti ini, sedang berdusta saja dibolehkan. Berdusta dalam rumah tangga dibolehkan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Maka ini dusta sesuatu yang dilarang, haram hukumnya. Namun dalam tiga hal ini dibolehkan untuk berdusta. Ya, yang pertama, dustanya dalam rumah tangga ini. Suami terhadap istri atau sebaliknya. Dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya. Yang kedua, dustanya seseorang yang sedang mendamaikan di antara dua yang berseteru, dua orang atau dua kelompok yang berseteru, maka dibolehkan untuk berdusta. Dan yang ketiga adalah dusta dalam peperangan, al-harbu khid'ah. Maka kepada penanya ini, maka tidak mengapa untuk kemudian seorang istri meminta maaf kepada suaminya meskipun dia tidak berbuat kesalahan. Namun kalau kemudian sama-sama ngotot, ini juga tidak akan, karena kalau kemudian sama-sama ngotot ini tidak akan selesai, ya. Apalagi kalau tabiatnya, namanya tabiat manusia ini memang sulit untuk mengakui kesalahan, ya. Manusia mana yang mau mengakui kesalahan? Ya. Illa man rahimah rabbuh. Ini tabiatnya. Sedang kalau salah saja adalah sulit untuk mengakui kesalahan, apalagi kalau tidak salah, ya. Maka namun demikian, kalau dalam rangka untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, maka seorang wanita hendaknya bersabar. Artinya kalau toh dia tidak mendapatkan haknya dari seorang suami ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikannya setelah itu adalah merupakan kebaikan yang besar. Ini jangan putus asa. Kalau toh tidak mendapatkan dari suaminya, insyaallah taala akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini biidznillah taala wallahu taala. Apakah istri di dunia akan menjadi istri di akhirat kelak? Iya. Jika istri menikah dua kali, siapakah yang menjadi suaminya kelak di akhirat? Adalah suami yang kedua. Sebagaimana juga dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam Ahkamun Nisa. Maka bahkan sampai dikatakan seorang istri jika ditinggal mati, diriwayatkan seorang istri jika ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia tetap bersabar. Dia tetap bersabar, maka dia akan bersama dengan suaminya ini. Maka ini dibawakan, saya tidak hafal hadisnya, tapi ada dibawakan Ibnu Jauzi dalam Ahkamun Nisa dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih juga. Dan ini bahkan diriwayatkan bahwa istri di dunia itu lebih baik daripada hurun ain. Ya. Istri di dunia itu adalah akan lebih baik daripada hurun ain. Dan ini banyak hasungan kepada para suami untuk menjadikan bagaimana istrinya ini adalah menjadi istri yang salihah, ya. Kemudian benar-benar keutuhan rumah tangganya ini senantiasa dijaga, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan para istrinya, ya. Ini teladan bagi kita dari para istrinya ini, dari para istri Nabi SAW, dan juga kita lihat contoh dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Ini semakna dengan sebelumnya. Saya mau bertanya bagaimana sikap saya bagi seorang istri jika suami saya terkadang selalu membesar-besarkan masalah kecil, sedangkan masalah yang sepatutnya harus segera diselesaikan dan termasuk masalah yang besar malah diabaikan. Maka ini hendaknya dalam hal seperti ini hendaknya istilahnya mencari timing yang baik, ya. Mencari waktu yang baik untuk bagaimana memahamkan perkara-perkara seperti ini. Karena terkadang membesarkan masalah itu adalah karena ada tendensi, ada maunya. Ini hal yang tentunya adalah kurang baik. Dan disinilah peranan seorang istri untuk mengingatkan kepada suaminya. Dan juga mengingatkannya adalah dengan cara yang baik pula, dengan cara yang santun, agar masalah itu kemudian tidak berkelanjutan atau kemudian tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Sekali lagi, dalam rumah tangga tidak ada yang mulus. Karena jalan rumah tangga ini bukan jalan hotmix yang bebas hambatan, ya. Ya, bukan jalan aspal hotmix yang bebas hambatan. Namun banyak onak dan duri, kanan kirinya iblis, ya, tentaranya iblis selalu siap. Maka di sini juga harus selalu diingatkan, ya, kepada suaminya ini agar senantiasa melihat kepada permasalahan. Artinya, kalau menyelesaikan pada satu masalah, maka ini dilihat Ini skala prioritas. Di skala prioritas ini. Ini satu masalah yang menjadi prinsip. Baik itu masalah-masalah rumah tangga, demikian pula masalah dakwah. Ya. Masalah dakwah. Ini adalah umum. Sebagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam usul ustalafahnya, ini pertama adalah ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua adalah beramal. Berilmu, beramal, kemudian berdakwah dan sabar. Ya. Dan kemudian kata Syekh Abdul Hadi Habibullah ta'ala menambah dua lagi. Pertama adalah yang kelimanya adalah taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang lebih penting. Artinya skala prioritas. Mana harus diselesaikan, mana harus dikedepankan dahulu. Dan yang keenamnya adalah mengambil dengan wasail al-masyru'ah, ya. Wasilah atau sarana-sarana yang dibenarkan. Nah, hal ini juga sama sebenarnya. Untuk kemudian ketika kita ini diilmui dulu. Permasalahannya apa? Ketika kita dibalut dengan berbagai permasalahan, ya. Dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Maka satu-satu mendahulukan yang lebih penting, yang lebih urgen dulu, nah, kemudian berikutnya, dan kemudian ketika menyelesaikannya pun juga dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh syariat, ya. Seperti tadi juga diingatkan tadi, ketika itu adalah permasalahan rumah tangga antara suami istri atau juga masalah keluarga, ini hendaknya diselesaikan dengan intern dulu. Bagaimana suami dan istri dengan baik bermusyawarah, ya. Seorang suami juga harus menjadi qawam, betul-betul menjadi pimpinan. Tentunya pimpinan bagaimana bisa memanage dengan anak buahnya, ya. Memanage dengan anak buahnya ini juga harus diperhatikan, ya. Kemudian tidak lepas dari itu karena laki-laki sebagai qawam. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meskipun beliau sebagai seorang rasul, namun juga beliau mengambil pendapat istrinya. Dalam kisah Sulhul Hudaybiyah misalkan, ya. Dalam kisah Sulhul Hudaybiyah, dalam perdamaian Hudaybiyah, tatkala Rasulullah dengan para sahabat tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk umrah. Mau tidak mau sudah harus tahalul, karena perjanjian itu tidak boleh pergi umrah saat itu dan boleh tahun depan. Dalam perjanjian kan seperti itu. Maka bagaimana? Mau sudah kadung, maka ini ya, ketika tidak memberikan syarat dalam awal ihramnya, ketika niat ihramnya tidak memberikan syarat, maka harus membayar fidyah kafarat dengan menyembelih seekor kambing baru kemudian bisa tahalul. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tahalul. Namun tidak ada satupun yang mengikuti perintah Nabi. Rasulullah minta tahalul, tapi sahabat tidak ada yang bergerak. Ini enggak bergeraknya karena tidak tahu harus bagaimana dia berbuat. Rasulullah masuk kepada istrinya Ummu Salamah sambil marah, ya, dengan penuh kemarahan. Kemudian istrinya pun mengingatkan kepada Rasulullah untuk keluar, panggil, ya. Ambil sembelihanmu, disembelih, kemudian panggil tukang cukurmu, sudah, nggak usah ngomong apa-apa, lakukan itu. Maka ini ternyata itu pun Rasulullah menerima, ya, usulan, saran daripada istrinya. Ya. Rasulullah keluar, mengambil kambingnya disembelih, kemudian mengambil tukang cukurnya, spontan ketika itu mereka berebut. Para sahabat langsung berebut, tidak ada babi bu perintah dulu, enggak. Makanya terkadang seperti itu kita lihat di sini syahidnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sendiri meminta pendapat istrinya. Mimbabi aula, tentunya lebih utama adalah kita seorang suami atau seorang kawam, seorang pimpinan untuk juga bermusyawarah dengan yang di bawahnya. Ya. Ini hal yang juga perlu diperhatikan masalah ini ya. Maka sekali lagi dalam hal ini, ini hendaknya taqdimul aham fal aham ya. Mengajak kepada suami sang istri ini dengan kelemah lembutannya, untuk kemudian bagaimana mengajak suaminya melihat kepada permasalahan yang ada. Ketika dalam rumah tangga itu dirundung dengan berbagai permasalahan, maka kemudian dipilah mana yang lebih utama untuk diselesaikan lebih dahulu, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ini insya Allah akan lebih, tapi sekali lagi adalah dengan penuh kelembutan ya. Karena seseorang ketika dihadapkan dengan permasalahan ini memancing kepada emosi itu lebih dekat ya, memancing kepada emosi itu lebih dekat, ini lebih mudah untuk marah. Maka hendaknya dalam hal ini peranan istri sangat besar sekali untuk bagaimana bisa meredakan ya, kepada suaminya ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada penanya dan juga kepada semuanya, kepada kita semuanya, dalam kita menyelesaikan segala permasalahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, ana mau tanya, bolehkah seorang istri ngambek kepada suaminya apabila suami tidak menepati janjinya? Dan apakah boleh kita mempunyai grup WhatsApp yang di dalamnya ada ikhwan dan akhwat sebab tuntutan kerja? Yang pertama, untuk apa ngambek? Apakah dengan ngambek itu bisa menyelesaikan masalah? Ini masalahnya. Apakah dengan ngambek itu suami akan menepati janjinya? Mbok, kalau kemudian suami tidak menepati janjinya, diingatkan dengan baik. Enggak perlu dengan ngambek. Karena ngambek ini, subhanallah ya, tidak menambah kecuali semakin sempitnya dada seorang suami. Meskipun dalam hal ini memang juga terjadi pula, kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ngambek juga ya. Karena apa? Kecemburuannya. Dan bisa mengantarkan kepada kemarahan ya. Namun kita lihat itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya, dengan masya Allah tuntunan yang baik menghadapi seperti itu. Rasulullahnya komentar, gharrat ummukum, ibumu itu cemburu tuh. Dan itu di hadapan para sahabat. Rasulullah hanya berkomentar, gharrat ummukum, ibu kalian itu sedang cemburu. Namun sekali lagi, suami-suami sekarang itu bukan Rasulullah ya. Bukan pula Abu Bakar, bukan pula Umar, bukan pula para sahabat. Maka kalau ada, seandainya ada cara yang lebih baik yang bisa mengingatkan suami dengan janjinya, gak perlu dengan ngambek, ini jelas lebih baik ya. Ini seorang istri yang baik hendaknya seperti itu ya. Maka ini kepada penanya, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jangan ngambek lagi ya. Karena kalau ngambek kemudian ternyata juga diem saja, sementara suami kadang nggak ngerti apa sih, ada apa kok ngambek, nggak ngomong, nggak mau apa. Iya memang suami bersalah, tidak, misalkan tidak memenuhi janjinya, tidak menepati janjinya. Namun terkadang kan juga lupa, karena saat berpermasalahan, saya ngapain gitu kok tiba-tiba istri ngambek ini, nggak mau ngomong juga, apa salahnya? Nah, ini maka kalau kemudian disampaikan dengan cara yang lebih baik ya kepada istri, kepada suaminya, maka itu akan lebih baik. Supaya tidak kemudian membuat celah bagi syaitan ya. Untuk kemudian kalau kemudian dengan ngantuk seperti itu suami malah tambah marah, apa enggak rugi sendiri ya. Apa enggak rugi sendiri ini ya. Maka ini sekali lagi jangan ya. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini grup WhatsApp-nya. dan katanya tuntutan kerja. Ini dalam kaitan dengan masalah ini. Ya. Kalau apa namanya bisa terjaga, ya. Kalau bisa terjaga, maka hanya sekedar untuk sekedar koordinasi. Dan sebenarnya kalau memang tidak dengan ini bisa, kenapa tidak misalkan, yang kemudian meminimalisasi dari apa namanya intensitas pertemuan, ya. Artinya kalau meminimalisasi intensitas bertemu ini, artinya kita bertemu hanya sekedar diperlukan, misalkan rapat bersama bisa jadi seperti itu, ya, dengan rapat bersama ini, itu mungkin akan lebih terjaga. Namun kadang grup-grup seperti ini kalau kemudian bisa terjaga, ini memang dengan grup seperti ini akan bisa, satu sisi mungkin dari sisi koordinasi akan lebih cepat, ya, lebih cepat sisi koordinasi. Namun sekali lagi, jangan sampai grup-grup seperti ini, ya, kalau hanya sekedar untuk kerja saja, nggak lebih dari itu, ya. Masalahnya sering kemudian ada tambahan-tambahannya, ada komentar-komentarnya. Ini yang kadang-kadang ketika terjadi seperti itu hendaknya ada yang menyadarkan, mengingatkan. Ya. Karena meskipun ini hanya masalah seperti ini, maka mungkin dari apalagi di situ adalah mungkin ada laki dan perempuan juga bareng. Kemudian akan melihat, oh ini kok dengan komentar-komentarnya atau dengan seringnya memberikan komentar di grup itu, akan menilai dan akan bisa melihat, oh ini modelnya seperti ini, oh ini akhirnya kemudian kalau baik bisa jadi kemudian terfitnah dengannya, ya, apalagi kemudian satu sisi kadang-kadang juga dibalut karena itu adalah grup-grup seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bisa berpenampilan dengan yang lebih baik, ya. Bahasanya santun atau apa, kemudian menjadikan orang pun juga tertarik. Maka ini sekali lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menggampangkan dengan masalah seperti ini, ya. Karena ini mungkin awalnya baik, ya. Niatannya baik. Awal niatannya baik, tapi sekali lagi bisa menjadi pintu-pintu yang mengarah kepada hal yang kurang baik ini. Ini wallahu ta'ala. Wanita yang baik adalah wanita yang mampu menyenangkan hatinya apabila suami memandangnya. Sabar bertukar pikiran dengan seorang ikhwan. Nah, ini bertukar pikiran dengan seorang ikhwan ini gimana nih? Nah, dia berkata dengan dalil ini dia mau mencari istri dari tampangnya, karena sampai saat ini dia belum menemukan jodohnya. Walaupun yang pertama kali yang dia lihat adalah agamanya. Apakah dalil atas menegaskan bahwa untuk mencari istri paras dilihat pula? Bukankah kebahagiaan suami akan tercipta dari akhlak istrinya yang baik? Maka ini jangan dalam masalah ini jangan bertukar pikiran dengan ikhwan, ya. Ini nanti suka-sukanya. Hadits Rasulullah SAW tadi itu bukan berarti kemudian itu suka-suka, ya. Yang dipandang menyenangkan dalam hal ini adalah bukan kemudian memang, ya, Rasulullah SAW mengatakan tungkahul maratu li arba, ya, wanita dinikahi itu karena empat hal, lima liha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Ya. Fadzkar bidzati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Dan kata Rasulullah, fadzkar bidzati din. Beruntunglah dengan yang beragama. Maka mencari peruntunganlah dengan yang beragama ini. Artinya pilih yang beragama, itu yang akan membahagiakan kepadamu. Maka jelas ini adalah yang pokok adalah agamanya dulu. Yang pokok adalah agama. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ini adalah yang beragama. Ini akan menenangkan. Meskipun tampang, ya, paras ini juga satu di antara yang bisa menarik, menjaga keberlangsungan sebuah rumah tangga ini. Namun ini bukan sebagai dalil pokok. Karena makna apabila dilihat itu menyenangkan, itu bukan berarti parasnya, ya, yang cantik, ya. Tapi ketika dilihat oleh suaminya, ini membahagiakan. Senyum, dia berhias. Sekarang kalau parasnya cantik, ya, tapi ketika suaminya datang, diberi senyuman Gajah Mada, apa jadi menyenangkan seperti itu? Ya, tahu senyum Gajah Mada itu kan? Ya. Ini tidak akan menyenangkan, tidak akan membahagiakan. Apalagi kemudian disertai ancaman pulang, tidak bawa-bawa, tidak dikasih pintu. Ya. Ini, ya. Maka bagaimana kemudian akan menyenangkan, meskipun parasnya cantik, ya. Tapi ketika menyambut suaminya, ya, sambil apa, besengut, ya, kembang kacang, ya. Orang Jawa begitu, ya. Hanya ambil cemberut, mukanya ditekuk. Ya. Ini bagaimana kemudian akan menyenangkan? Bukan itu yang dimaksudkan dengan tampangnya atau parasnya. Makna daripada ketika dilihat itu adalah menyenangkan. Menyambutnya dengan hangat, dengan baik. Menyambut suaminya dari keletihan kerjanya, kepenatan kerjanya dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Disambut, mungkin datang hujan-hujan keletihan. Disambutnya tergopoh-gopoh suaminya. Mengucapkan dengan ucapan yang baik, dibantu kemudian menurunkan barang-barangnya atau mengambil helmnya dari kepalanya, kemudian mungkin bisa jadi kemudian di jas hujannya dilipatnya dan seterusnya, masya Allah, ya, sampai boleh jadi sepatunya dilepaskan, dibantu melepaskan sepatunya, masya Allah. Ini yang menyenangkan tentunya ketika seorang suami mendapatkan pelayanan yang seperti ini, ya, khidmat yang seperti ini. Ini siapa tidak senang? Jadi makna menyenangkan apabila melihatnya, ya, suruh kaidan arad idan adart, ini bukan dengan dari sisi parasnya ini, tapi bagaimana seorang istri selalu berpenampilan yang baik di hadapan suaminya ini. Wallahu ta'ala. Apakah seorang istri boleh menyisihkan uangnya tanpa sepengetahuan suami untuk orang tuanya? Boleh, kalau itu merupakan hak. Artinya pemberian dari suami, ya, sisa dari belanjanya mungkin disisakan. Hal seperti ini adalah tidak mengapa. Namun akan lebih baik, ya, akan lebih baik lagi kalau kemudian dia memberitahu kepada suaminya, menyampaikan kepada suaminya. Dan akan lebih baik lagi kalau hasil tabungannya itu suaminya menyerahkannya, suaminya menyerahkan kepada orang tua si istri. Demikian pula sebaliknya, tatkala sang istri bagaimana berbuat baik kepada keluarga suaminya, pun juga istrinya ini yang menyerahkannya, jangan suaminya. Seorang anak laki-laki misalkan mau memberi santunan atau apa hadiah kepada orang tuanya, ini biarkan istri itu yang memberikan. jangan dirinya sendiri. Maka ini insya Allah akan lebih baik dalam menjaga hubungan keluarga, kerabat. Untuk bagaimana? Karena biasanya ya, mantu perempuan dengan mertua perempuan ini sering ya, terjadi clash. Ini tidak sedikit. Karena apa? Ibu itu adalah paling cemburu setelah anaknya diambil orang. Ya. Banyak tidak menyadari di para suami bahwa ibu itu adalah paling cemburu. Apalagi kalau punya adik-adik perempuan. Ini biasanya karena senangnya dengan kakaknya. Bagaimanapun keadaannya, adik perempuan itu juga punya ketergantungan dengan kakak laki-lakinya. Ketika kakak laki-lakinya itu menikah, ini merasa kehilangan. Demikian pula ibunya. Merasa yaitu cintanya sudah terbagi. Perhatiannya sudah terbagi. Maka ini kemudian terkadang membuat ulah. Maka terjadilah apa yang terjadi antara mertua dengan mantu perempuannya. Ini sering terjadi. Di sinilah peranan juga seorang qawwam, seorang suami yang hendaknya memiliki peranan yang baik. Untuk bagaimana menjaga itu sebenarnya sederhana sekali. Itu bisa diselesaikan dengan sederhana sekali. Bagaimana menampakkan kalau sang istri ini baik kepada mertuanya. Demikian pula sang mantu laki-laki juga baik kepada keluarga istri. Ini akan masya Allah akan terjadi hubungan sangat indah sekali. Meskipun hanya membawa misalkan gula teh aja ya. Sekedar itu saja ya. Ya. Tapi yang jinjing itu adalah sang istri diberikan kepada ibu dari atau orang tua dari si suami. Masya Allah, besoknya cerita akan macam, oh tidak seperti mantu saya ini. Besok akan ceritanya seperti itu. Mantu saya ini masya Allah tiap bulan ngirim kepada saya. Padahal dari uang anaknya juga. Misalkan dikasih jatah uang, ya, yang ngasih itu yang ngasih itu adalah istrinya coba. Ya. Maka ini masya Allah ya, akan semakin indah, akan semakin baik hubungan seorang anak laki-laki kepada orang tuanya baik. Demikian pula hubungan sang mantu dengan mertuanya ini juga tambah dekat. Nah, dan ini jelas akan lebih baik. Maka nggak usah kemudian dengan sembunyi-sembunyi ya. Tidak perlu dengan sembunyi-sembunyi seperti ini. Meskipun dalam hal ini tentunya adalah dibolehkan kan, itu adalah haknya sang istri, manakala itu adalah pemberian dari suaminya dan bisa menyisihkan barang sedikit. Namun tentunya sekali lagi lebih baik kalau kemudian juga sepengetahuan suaminya. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau kemudian suaminya akan memberikan yang lebih. Kalau seorang istri ternyata masya Allah seperti itu keadaannya, perhatian dengan orang tua, khidmahnya kepada keluarga suaminya juga baik, demikian pula masih perhatikan dengan keluarganya sendiri, ini juga insya Allah suami ya, dibukakan pintu hatinya untuk kemudian juga senantiasa bisa insya Allah akan malah memberikan yang lebih. Apakah keluarga istri misal ayah dan ibu memiliki hak dari sang suami? Ini nanti pembahasannya di bagian suami ya, dengan suami ada ya. Ada. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam babnya di Riyadhus Shalihin terkait dengan orang-orang yang berhak mendapatkan ihsan dari seorang laki-laki. Siapa-siapa saja berhak untuk mendapatkan ihsan, yakni sikap yang baik atau perbuatan yang baik dari seorang laki-laki. Di antaranya adalah keluarga istri. Meskipun bukan satu hal yang wajib, mereka di bawah tanggung jawab kita juga tidak. Tapi kebaikan seorang suami kepada keluarga istrinya adalah merupakan bagian dari kasih sayang kepada istrinya ini. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian baiknya kepada keluarga Khadijah. Bahkan setelah Khadijah meninggal, radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Setelah istrinya itu meninggal, Setiap kali keluarganya Khadijah itu datang, Masya Allah disambutnya dengan hangat. Halla dan juga yang lainnya datang dari keluarga Khadijah, disambutnya dengan Masya Allah dan luar biasa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini cemburu gara-gara sikap itu. Ya. Sampai diriwayatkan dalam Usyaratun Nisa. Aisyahnya. Sampai Aisyah ini juga cemburu, ya. Cemburu terhadap sikap Rasulullah SAW terhadap keluarga Khadijah ini. Dan mengatakan, apa tidak ada wanita di dunia ini kecuali ajuz Quraisy ini, wanita tua dari Quraisy itu. Saya mengatakan seperti itu saking cemburunya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini contoh teladan dari Rasulullah SAW. Ketika istrinya sudah meninggal, bagaimana kalau kemudian istrinya masih ada? Tentunya akan lebih diperhatikan lagi, ya. Maka ini tentunya adalah di antara orang-orang yang menjadi keharusan bagi seorang suami untuk mereka mendapatkan ihsan dari sang suami ini. Baik. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap seorang istri kepada ibu sang suami atau mertua yang jika berbicara menyakitkan hati dan suka mengungkit harta pemberiannya kepada suami kita. Ya, ini kembali lagi adalah saya katakan bagaimana pergaulan yang baik ini. Dan ini kembalinya adalah kepada sang suami, ya. Kepada sang suami. Karena tidak sedikit, saya katakan tidak sedikit, ya, suami-suami yang takut istri, ya. Artinya suami itu setelah menikah itu lebih baik, ya, dan lebih banyak bersikap baik kepada keluarga istrinya daripada keluarganya sendiri, ya. Bahkan kalau mau berbuat baik kepada keluarga istrinya, keluarganya sendiri, ini harus minta izin, harus macam-macam, ya, harus ada protokoler, ya. Maka sebenarnya tidak selayaknya, ya. Seperti ini tidak selayaknya. Maka saya katakan tadi, bagaimana menjaga hubungan yang baik ini, ya. Tergantung kepada kawamnya. Maka ibu mertua bisa berbuat seperti itu. Ibu mertua bisa seperti itu. Ini terkadang karena sikap kecemburuannya itu. Merasa terkurangi dari haknya. Maka di sini yang hendaknya memperhatikan, ya, bagaimana qawam ini mengatur, memanage agar hubungan antara keluarga atau ibunya sendiri dengan istrinya itu bisa lebih baik. Ini peranannya tidak lain adalah kepada sang suami. Ini. Untuk bagaimana bisa lebih baik. Agar tetap juga namanya suami, apapun keadaannya, adalah orang tua itu adalah tetap kedua setelah baktinya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini adalah orang tua itu adalah kedua. Ya. Ini harus dimengerti oleh para istri ini. Bahwa orang tua bagi seorang laki-laki, orang tua itu adalah kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana." Setelah bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keduanya adalah kepada kedua orang tua. Bagaimana dosa yang pertama adalah setelah syirik adalah uququl walidain, ya. Adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka di sini juga harus dimengerti. Jangan sampai kemudian seorang istri membantu suaminya ke dalam hal yang tidak benar. Ya. Lebih memperhatikan kepada dirinya, lebih memperhatikan kepada keluarganya, mengalahkan kepada keluarga suaminya, maka hal ini tidak benar, ya. Karena ini pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya sang istri juga mengingatkan, mengingatkan untuk bagaimana seorang istri pun juga mengingatkan untuk seorang suami juga perhatian dengan keluarganya. Ini yang harus diperhatikan. Dan ini kalau ada seperti itu hubungan jamak, masya Allah. Ya. Sekali lagi dengan syarat-syarat seperti tadi, ketika kita misalkan mau memberikan nafkah, maka diatur bagaimana memberikan itu adalah sang istri. Ya. Meskipun awal-awalnya kadang susah ya, pokoknya terus gitu ya. Artinya apa namanya itu apa bisa dilakukan manakala kita terus bersabar. Ya. Dibiasakan. Ya. Awalnya meskipun awalnya adalah terasa berat, meskipun awalnya adalah terasa berat, namun lama-lama insya Allah akan tumbuh rasa kasih sayang dari mertua ini kepada menantunya ini. Sekali lagi ini saya mendapat seperti ini juga tidak sedikit. Ini sempat datang ke rumah saya ini bapak ibu dengan anak laki-lakinya ini juga, dan ternyata juga kasusnya seperti itu. Kemudian akhirnya merembet antar besan ini. Dan antar besan pun di sini adalah besan perempuan, yang laki-lakinya enggak ada masalah. Ini kadang-kadang ujung-ujungnya masalah hati aja itu kan. Ini ujung-ujungnya masalah itu, kecemburuan tidak lain. Makin hendaknya kalau terjadi seperti itu, hendaknya sang istri pun juga mengingatkan. Jangan kemudian juga terbawa dengan keadaan, ya. Jangan terbawa dengan keadaan seperti itu ikut-ikutan kemudian membalas apa seperti itu, jangan. Atau kemudian ikut sakit hati, maka jangan. Apapun keadaannya, orang tua suami itu adalah orang tuanya sendiri. Baktinya kepada orang tua keluarga suami adalah bagian dari bakti kepada suaminya. Ini harus disadari. Ini wallahu ta'ala. Ya, ada pertanyaan, bolehkah ana menuntut suami pindah rumah karena di rumah ana dikelilingi oleh para pencandu narkoba? Ya, jelas ini. Boleh. Boleh, jangan menuntut tapi meminta, memohon yang baik ya untuk pindah tempat. Kalau memang di sekelilingnya itu adalah seperti itu, lingkungan yang kurang baik, maka jelas ini adalah namanya hijrah. Syariat hijrah itu adalah sesuatu yang disyariatkan sampai qiyamah sa'ah. Yani dalam maknanya yang luas. Dalam maknanya yang luas. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Tapi hijrah dari kekufuran kepada Islam suatu hal yang wajib, yang terus. Kemudian hijrah ya, dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik, ini juga demi menjaga kepada agamanya. Jelas ini diperintahkan, disyariatkan agar agamanya lebih terjaga. Maka ini satu hal yang dibolehkan untuk kemudian meminta seorang istri untuk meminta seperti itu agar apa namanya lebih tenang. Dan tentunya tidak layak lah kalau kemudian di tempat-tempat yang seperti itu, apalagi suami itu sering pergi bekerja, kadang mungkin sampai larut malam, sementara istrinya di rumah dalam keadaan sekelilingnya seperti itu tidak aman. Maka tentunya adalah menjadikan suami was-wasnya, mestinya makanya diingatkan. Maka ini tidak mengapa untuk kemudian meminta tempat yang lebih aman, lebih nyaman, atau mencari tempat yang lebih baik. Ini akan lebih baik insyaallah taala. Dan ini tidak mengapa insyaallah wallahu taala. Suami, kalau suami minta istri berdandan saat keluar dengan suaminya dengan mengucapkan niat untuk menyenangkanku, apa yang dilakukan istri? Ini diingatkan kepada suaminya. Namanya tabarruj, ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya. Berdandan di luar rumah, dipamerkan di luar rumah, inilah fitnah. Ya. Maka diingatkan, itu adalah perbuatan warisan-warisan jahiliyah. Ya. Maka diingatkan kepada suaminya, apakah ridha? Ya. Miliknya itu kemudian dilihat orang banyak. Apakah ridha? Seorang suami ridha. Kemudian istrinya itu ditontonkan oleh orang banyak. Maka diingatkan, mana kecemburuannya? Ya. Mana kepeduliannya? Ya. Maka sampaikan kepada sang suami ini bahwa dirinya itu adalah hanya untuknya. Dirinya itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. dan apa namanya suami seperti itu kadang karena pergaulan, ya. Dikiranya seperti itu ada satu hal yang baik. Ini apa namanya timbangan kebaikan yang tidak pada tempatnya. Ya. Ketika keluar berdandan, ketika di rumah ya, dekil kumel, klebus, ya berbau, ini nggak di nggak dipedulikan. Ya. Ketika keluar seperti itu dandannya, masya Allah, maka ini hendaknya diingatkan. Ya. Karena sekali lagi itu adalah pelanggaran-pelanggaran syariat, membuat fitnah kepada orang lain. Dan tentunya dalam hal ini adalah perintah yang tidak selayaknya untuk ditaati. Ya. Perintah yang selayaknya tidak untuk ditaati. Ini wallah ta'ala. Karena maksiat ya, menyebabkan fitnah kepada orang lain. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya untuk menghilangkan rasa sakit hati jika suami kalau sedang marah, emosi, kalau sedang emosi kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kejam. Nah, ini satu di antara yang sering didapati ya. Menghadapi seperti ini, pertama hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan terhadap suaminya. Yang kedua, hendaknya menjadikan apa yang didapat dari suaminya dibandingkan ya, dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya. Nah, ini jangan sampai kemudian larut dengan perasaannya itu. Karena seorang istri ketika masih memiliki suami, ini tentunya adalah akan lebih baik dan akan lebih terjaga daripada ketika tidak bersuami. Yang dalam hal ini adalah karena seperti itu terkadang membawa kepada sikap-sikap yang juga emosional, ngambek, minta huluk dan seterusnya. Ini kadang-kadang juga hal yang mesti dihindari. Maka dalam hal ini juga hendaknya jangan sampai terbawa dengan keadaan emosi suaminya ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah hendaknya mengingatkan kepada suami saat-saat yang sesuai, mencari timing waktu yang pas untuk kemudian menasihati kepada suami, mengingatkan kepada suami untuk menjaga lisannya, terlebih kepada orang yang di dekatnya. Kalau dengan orang lain saja demikian santunnya, ini kadang-kadang sebagian orang suka seperti itu ya, overacting. Ketika di luar, masya Allah, sebagian suami ada model-modelnya seperti itu. Ada model-modelnya seperti itu. Ketika di luar rumah, masya Allah, santunnya, masya Allah. Tapi ketika di rumah, istrinya jadi korban. Maka seperti ini adalah peranan istri juga untuk selalu mengingatkan. Tentunya dalam mengingatkan ini adalah timing yang pas. Timing yang pas untuk kemudian, dan ini tentunya dengan tidak butuh kepada waktu ya, untuk bagaimana agar suami merubah kebiasaan dan sikap-sikap yang kurang baik ini. Maka ini dengan sisi yang lain adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati suaminya ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nur kepada hatinya ini. Dan ini insyaallah ta'ala menjadi suami yang istri yang baik untuk kemudian senantiasa berusaha bagaimana membantu suaminya untuk senantiasa berjalan di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kalau sudah seperti itu insyaallah tidak akan menyakiti lagi. Dan ini satu keberuntungan yang besar di mana seorang istri bisa berhasil ya menyelamatkan suaminya dari lisan-lisan yang kurang baik ini, tentunya ini adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada asar. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.